Tapi apa yang akan beliau sebutkan di sini, barakallahu fikum, ini adalah 10 pembatal yang sering terjadi dan berbahaya, barakallahu fikum, dalam keadaan pihak yang terjatuh dalamnya tidak merasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca sedikit penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'a barakallahu fikum, di mana beliau menjelaskan kepada kita tentang makna riddah, ya, makna riddah atau murtad barakallahu fikum, dan ancaman-ancaman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah bagi orang-orang yang keluar dari agamanya barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'a, fa in kana al-murtad syakhsan wahidan fa innahu yu'khadhu wa yustatabu. Kalau pihak yang murtad itu perorangan, individu, ya, dia murtadnya enggak rame-rame, enggak satu kampung, tapi perorangan, fayukhadu, maka ditangkap, barakallahu fikum, diadili, wayustatabu, dan dimintai taubatnya, barakallahu fikum. Fa in taaba wa illa qutil. Kalau dia bertaubat, barakallahu fikum, maka dia selamat dari hukuman eksekusi. Wa illa, tapi kalau dia tetap ngotot, tetap mempertahankan ya agamanya yang kufur, maka dia akan dieksekusi, dibunuh, barakallahu fikum. Baik, ini salah satu dari pendapat di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ada yang lebih kencang lagi pendapatnya, mengatakan la yustatab, orang yang murtad tidak perlu dimintai taubatnya. Iya, orang yang murtad langsung ketika ketahuan dia murtad, barakallahu fikum, tayyib, dan terbukti memang dia murtad, maka langsung dibunuh, barakallahu fikum. Dan ingat, barakallahu fikum, iya, tindakan seperti ini yang melakukannya adalah penguasa, iya, penegak hukum yang resmi, bukan pihak pondok pesantren, bukan juga dari pihak yayasan, iya, barakallahu fikum, tayyib, atau ormas-ormas tertentu, barakallahu fikum, yang melakukan hukum seperti ini adalah penegak hukum resmi, barakallahu fikum. Itu perkara yang penting, barakallahu fikum. Karena terjadi pada sebagian wilayah dan tempat yang melakukan tindakan seperti ini, barakallahu fikum, ya, iya, bukan dari pihak pemerintahan yang resmi atau penegak hukum yang resmi, tapi kembali kepada barakallahu fikum, entah itu yayasan atau pondok pesantren, barakallahu fikum, atau ormas, atau iya, tayyib, perkumpulan-perkumpulan yang ada. Gitu ya, barakallahu fikum. Yang sangat kental dengan prinsip seperti ini, seperti orang-orang NII atau LDII, barakallahu fikum, ya, tayyib. Mereka menganggap barakallahu fikum, orang-orang yang keluar, iya, dari baiat kepada imam mereka, maka dia telah kafir, barakallahu fikum. Dan orang yang kafir, man baddala dinahu faqtulu, dia akan menjadi target operasi mereka, barakallahu fikum. Baik, itu jelas-jelas batil. Yang pertama, mizan, tolak ukur mereka dalam mengkafirkan seseorang itu sangat sempit, semata-mata keluar dari golongan mereka, keluar dari bai'at kepada mereka. Padahal pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang bid'ah. Ya, mereka menjadikan itu landasan untuk mengkafirkan orang lain. Yang kedua, barakallahu fikum, mereka dalam menghukumi tayyib tidak diserahkan kepada pemerintahan yang sah. Karena mereka juga punya pemerintahan sendiri. Negara di dalam negara. Gitu ya. Mereka punya gubernur, mereka punya bupati, mereka punya camat, barakallahu fikum, sama. Ya, barakallahu fikum. Dan itu diceritakan oleh teman-teman kita yang dulu pernah barakallahu fikum jadi orang-orang penting di tempat mereka. Barakallahu fikum. Wa subhanallah, barakallahu fikum. Kalau kita menarik benang merah, yaitu salah satu cara upaya mereka untuk ngakali uangnya manusia. Iya. Dengan barakallahu fikum embel-embel atas nama agama. Harus hati-hati. Jadi banyak orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai penyeru dai ke jalan Allah, barakallahu fikum, tapi padahal mereka hanya menyeru pada diri mereka pribadi. Mereka menggunakan posisi mereka sebagai seorang ustaz, sebagai seorang kiai, sebagai seorang alim untuk memperkaya diri. Iya, ngibulin murid-muridnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Macam-macam cara yang dilakukan. Iya, ada yang namanya setoran wajib tiap bulan. Gitu ya. Tiap gajinya dipotong 10% untuk imam. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga yang barakallahu fikum memberikan iming-iming kepada murid-muridnya, kalau uangmu ingin berlipat ganda, kasih sama sama kiai mahar. Gitu ya. Tayyib, kasih 500 ribu akan jadi 5 miliar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, mereka-mereka barakallahu fikum orang-orang yang jahil, yang jauh dari ilmu, ya, jauh dari majlis ilmu, ia akan gampang untuk termakan oleh tipu daya. Barakallahu fikum. Iya, pengennya itu instan. Iya, pengennya itu barakallahu fikum cepat jadi orang kaya. Barakallahu. Padahal ya dia ditipu oleh barakallahu fikum orang-orang yang seperti itu. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa ahli tiklan. Tayyib. Beliau melanjutkan barakallahu fikum, di sini beliau nampaknya merojihkan untuk orang yang murtad masih diberikan kesempatan. Ya, dimintai taubatnya. Kalau bertaubat maka selamat dari hukuman mati, tapi tetap iya, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa? Tindakannya. Itu tergantung kebijaksanaan seorang hakim, apakah dia harus dipenjara dahulu atau tidak, atau memang langsung dilepaskan. Barakallahu fikum. Baik. Walaysa huwa mithlul kafir al-asli. Orang yang murtad ini tidak sama kedudukannya dengan orang yang memang sudah kafir pada asalnya. Kata beliau. Dari sisi li'annal murtad arafal haq. Karena orang yang murtad, dia sebelumnya telah mengetahui kebenaran. Dia telah merasakan manisnya Islam. Barakallahu fikum. Dia telah mengenal Islam. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi. Dan dia masuk ke dalam agama Allah dengan pilihannya sendiri, dengan barakallahu fikum ketaatannya sendiri. Wa tarafa anna al-islam huwa al-haq. dan dia mengakui bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Barakallahu fikum. Fa idza irtadda fa hadza tala'ubun minhu bid-din. Sehingga orang yang seperti ini kalau dia murtad menunjukkan dia ini mau main-main sama agama. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana yang barakallahu fikum pernah saya gambarkan pada pertemuan sebelumnya, apalagi kalau yang murtad itu seorang kiai, pemimpin pondok pesantren. Ada. Iya. Kasusnya mau maujud barakallahu fikum. Baik. Kalau udah kelasnya kiai, pemimpin pondok pesantren itu enggak sembarangan barakallahu fikum. Baik. Iya. Yang bikin dia murtad itu uangnya bukan ratusan juta, tapi sudah MM-an. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Nah, orang seperti ini kalau dia murtad, dia sudah paham tentang Islam, dia mengetahui Islam adalah agama yang benar, barakallahu fikum. Baik. Tapi sengaja. Iya. Agama itu dia permainkan. Agama itu dia anggap sebagai sebuah komoditi perdagangan. Kalau menguntungkan di agama A, dia masuk agama A. Kalau menguntungkan di agama B, dia masuk agama B. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili muzlim. Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan sebelum datang yang namanya fitnah bagaikan potongan-potongan malam. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu beliau menggambarkan bagaimana mengerikan fitnah. Iya. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang-orang yang dia paginya mukmin, sorenya kafir. Iya, yumsi mu'minan wa yusbih kafir. Sorenya dia ngaku mukmin, besok pagi ketemu, duh. Masuk televisi sudah jadi Nasrani. Gitu ya. Ada sudah jadi Yahudi. Barakallahu fikum. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Karena dia menjual agamanya dengan tawaran-tawaran dunia. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Luar biasa. Barakallahu fikum. Di gelombang syahwat, ya khususnya bagi mereka-mereka memang barakallahu fikum yang ditokohkan oleh umat, itu godaannya besar. Iya. Orang-orang kafir menjadikan mereka sebagai target. Kalau bisa dapat tokoh satu ini, hah, maka pengikutnya akan dapat juga. Jadi mereka barakallahu fikum tidak eman-eman mengeluarkan uang miliaran. Iya. Jutaan dolar barakallahu fikum. Kalau sudah dapat tokohnya, kiainya barakallahu fikum, hah, disumpel mulutnya dengan uang, barakallahu fikum, gampang untuk menyetirnya. Sehingga mereka akan menjual prinsip agamanya. Islam itu akan dibuat menjadi abu-abu. Kalau abu ya samar barakallahu fikum. Baik. Iya. Yang tadinya jelas antara barakallahu fikum muslim sunni menjadi tidak jelas dengan syiah. Iya. Dianggap antara Islam sunni dengan syiah barakallahu fikum bedanya tipis. Iya. Bedanya tipis barakallahu fikum. Baik. Kalau sunni, iya, dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Syiah mengagungkan Ali, kan sama-sama Ahlul Bait. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, masih keluarganya Rasul. Apa sih masalahnya? Barakallahu fikum. Enggak prinsipal itu kata mereka. Gitu ya. Barakallahu fikum. Masalah azan jangan diperbesar-besarkan. Iya. Barakallahu fikum. Kalau mereka ada tambahan hayya ala khairin apa? Amal. Iya, bukan hayya ala falah tapi hayya ala khairin amal pada azan mereka barakallahu fikum. Baik. Iya. Dan prinsip-prinsip yang lain barakallahu fikum dibuat samar. Iya, antara muslim sunni dengan syiah dibuat abu-abu. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga barakallahu fikum antara Islam dengan Nasrani dan Yahudi. Barakallahu fikum. Baik. Semuanya sama-sama agama samawi. Semuanya sama-sama turun dari langit. Semuanya sama-sama dari Allah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Gitu ya kan ya. Dan seruan-seruannya semisal barakallahu fikum tujuannya adalah apa? Ya, tashki. Membuat keraguan di tengah umat Islam. Ya, membuat agama ini semakin abu-abu barakallahu fikum dengan semboyan-semboyan yang cukup ngetren. Pluralisme. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Apa yang semisal dengannya barakallahu fikum? Ya. Hancur Islam pada Rasul dalam menyeru barakallahu fikum umat manusia enggak pakai yang seperti itu. Iya. Harus benar-benar adanya lah tamayyuz. Iya, yang membedakan jelas gamblang ini muslimnya kayak gini. Iya, Yahudi yang kayak gini, Nasrani yang kayak gini. Barakallahu fikum. Harus jelas, harus adanya pembeda barakallahu fikum antara al-haq dan al-batil. Itu prinsip dakwah Rasul. Bukan dibuat apa? Samar. Kalau yang membuat samar itu justru metode gaya dakwahnya orang-orang munafik. Iya. Sekarang ini musim model dakwah yang seperti itu membuat samar. Barakallahu fikum, ya, membuat samar perkaranya. Barakallahu fikum, bukan semakin memberikan keterangan yang jelas kepada umat mana yang benar, yang hak, mana yang batil, tapi sengaja dibuat samar padahal mereka tahu. Barakallahu fikum. Itu model-model dakwahnya orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Tayyib. Kata beliau, li'annahu arafal haqqa wa dakhala fihi fa idza irtadda fa innahu yuqtal himayatan lil aqidah. Karena orang ini telah mengetahui kebenaran dan dia masuk ke dalamnya, maka ketika dia murtad, dia keluar, maka dia dibunuh dalam rangka melindungi akidah Islam. Wa hadza min hizzi ad-daruratil khamsi awwaluha ad-din. Dan ini termasuk barakallahu fikum menjaga perkara darurat, perkara yang sangat-sangat urgen atau primer. Ada lima. Iya. Jadi kebutuhan primer barakallahu fikum atau perkara yang sangat urgen dalam tatanan kehidupan manusia itu ada lima poin. Yang paling prioritas. Iya. Dan ini bisa dikatakan oleh mereka barakallahu fikum dengan kesepakatan. Iya. Umat Islam bahkan al-adiyan, semua agama. Iya. Sesuatu yang bisa barakallahu fikum menjadi penentu kestabilan kehidupan manusia di alam semesta ini ada lima poin. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, dunia ini akan kacau balau. Barakallahu fikum. Baik. Yang pertama adalah ad-din, agama. Ini ya, adalah agama. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang paling penting, yang paling darurat, yang paling urgen dari lima perkara tadi. Kalau yang namanya agama ini tidak dijaga, barakallahu fikum, maka akan hancur tatanan kehidupan. Barakallahu fikum ya. Baik. Misal barakallahu fikum dibiarkan. Iya, melambung. Sebuah pemahaman barakallahu fikum apa? Anti Tuhan. Enggak percaya dengan adanya apa? Tuhan. Iya. Ini akan merusak. Iya. Akan membuat barakallahu fikum. Iya. Taib kehancuran seluruh penghuni bumi. Kenapa barakallahu fikum? Karena manusia itu kalau tidak meyakini adanya Tuhan, tidak memiliki agama, maka tidak akan ada aturan pada dirinya. Dia akan berbuat seenaknya barakallahu fikum. Iya, yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat dia yang menguasai. Karena dia enggak percaya adanya Tuhan yang akan meminta pertanggungjawaban dari setiap tindak tanduk yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Hancur. Baik. Iya. Kalau barakallahu fikum keyakinan tentang keberadaan Tuhan, barakallahu fikum atau ilah, itu apa? Dilularkan lagi. Dibuat samar. Barakallahu fikum. Dan ajakan-ajakan yang seperti ini jangan dikira enggak berjalan, berjalan. Iya. Barakallahu fikum. Di sebagian kampus-kampus barakallahu fikum, bahkan yang lebih mengerikan, pemahaman seperti ini justru dimasukkan di kampus-kampus yang notabene bernilai agama. Iya. Melalui apa? Filosofi. Melalui apa? Filsafat. Iya. Itu digiring para kawaliku mahasiswa-mahasiswa yang ada barakallahu fikum untuk apa? Hah? Anti Tuhan, anti Nabi. Iya. Barakallahu fikum. Enggak percaya dengan adanya Tuhan, tidak percaya dengan adanya para nabi. Barakallahu fikum. Digiring. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Ini poin yang pertama. Barakallahu fikum. Sehingga menjaga agama, akidah, keyakinan seorang muslim itu dinomor satukan dalam Islam. Hal-hal yang bisa merusak keyakinan seorang muslim, iya, atau membuat yang namanya keyakinan tentang din itu samar, itu harus segera dihentikan. Contohnya apa? Orang yang murtad. Orang yang murtad ini barakallahu fikum bikin apa? Bikin ragu yang lainnya. Ya. Orang yang murtad kalau dia dibiarkan bebas berkeliaran barakallahu fikum di negeri Islam, dia akan mengajak yang lain. Iya, dia akan menarik yang lain, dia akan merekrut yang lain barakallahu fikum, membuat tashkik, meragukan umat tentang kebenaran agamanya. Barakallahu fikum. Makanya Islam barakallahu fikum menyikapi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang murtad, berarti dia sudah berupaya untuk merusak. Iya, poin yang pertama yang paling penting barakallahu fikum dari perkara yang ya urgen dalam tatanan kehidupan manusia. Makanya hukumannya cukup berat. Iya. Agar apa? Agar terjadinya kestabilan, stabilisasi dalam hal din, agama. Jadi barakallahu fikum enggak main-main. Baik. Poin yang kedua barakallahu fikum yang dianggap darurat, ya, dianggap sangat penting barakallahu fikum, itu adalah an-nafsu, jiwa, nyawa seseorang. Iya. Ini perkara yang penting untuk menjaga kestabilan, keamanan, ketentraman umat manusia di dunia. Iya. Kalau masing-masing orang diberikan kebebasan untuk menghilangkan nyawa orang lain, bakal rusak juga dunia. Ya dah? Kalau tidak ada yang namanya peradilan bagi mereka-mereka yang membunuh orang lain, maka ikhwan, bakal rusak dunia. Iya. Seenaknya dia membunuh orang lain, barakallahu fikum. Tayyib. Gara-gara dipandang, dilihat, dia enggak suka, dibunuh. Iya. Jadi menghilangkan nyawa orang itu kayak menghilangkan nyawa nyamuk saja. Kalau kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, dibiarkan, rusak dunia. Makanya di dalam Islam, barakallahu fikum, ada hukuman apa? Qisas. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca kemarin, ya la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin. Barakallahu fikum. An-nafsu bin nafsi. Di antaranya adalah orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Itu untuk apa? Menjaga, barakallahu fikum, jiwa. Iya, manusia. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga enggak sembarangan. Bahkan di dalam Islam, barakallahu fikum, hukuman bagi orang yang membunuh itu luar biasa. Iya. Kalau hukumnya itu masuk dalam kategori qatlul amd, ya pembunuhan berencana namanya, pembunuhan yang disengaja, maka hukumnya adalah qisas. Iya, dibunuh juga. Tetapi kalau pembunuhannya itu adalah khata', ghairu amd, tanpa disengaja, itu pun tetap ada bebannya, barakallahu fikum. Iya, namanya apa? Diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta, gak main-main. Satu onta berapa harganya? Hah? Anggap aja. Berapa? 20 juta kali 100 berapa? Hah? 2M ya, Juan. Padahal gak sengaja. Gitu ya. Barakallahu fikum. Padahal tidak, tidak sengaja, barakallahu fikum. Dia naik motor, ya, ngebut, barakallahu fikum. Tiba-tiba ada anak orang nyebrang, dek, tabrak, tewas, mati. Gua sengaja, Bang, gak lihat, mau nambah balik nyebrang. Iya, gak ada dosa memang, Mas, gak sengaja. Tapi ingat, diatnya harus bayar. Kalau di sana, barakallahu fikum, 100 ekor onta diatnya. 2M, cuma main-main. Barakallahu fikum. Itu harga nyawa. Iya. Menunjukkan Islam, barakallahu fikum, sebenarnya adalah agama yang sangat-sangat, iya, memperhatikan yang namanya apa? Jiwa manusia. Jadi gak benar, barakallahu fikum, prinsip para teroris itu, iya, menghalalkan, barakallahu fikum, tindakan mereka membunuh, barakallahu fikum, iya, nyawa yang ada, barakallahu fikum, peledakan di sana kemari yang korbannya banyak juga di kalangan kaum muslimin, barakallahu fikum, tayyib. Iya, itu benar-benar bertentangan dengan prinsip Islam yang sangat mendasar, barakallahu fikum, tayyib. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga, yang termasuk dalam barakallahu fikum perkara darurat, urgen, penting, adalah barakallahu fikum al-irdu, kehormatan. Ya. Kehormatan seseorang muslim di dalam Islam juga barakallahu fikum dijaga. Iya. Dijunjung dengan tinggi. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mereka-mereka yang melakukan perzinahan, ya, barakallahu fikum, itu akan mendapatkan hukuman berat. Kalau yang berzina tadi adalah orang-orang yang telah melakukan akad nikah yang sah, maka hukumnya enggak main-main, rajam. Iya. Tahu rajam ya? Barakallahu fikum. Dia dikubur, tinggal kepalanya saja yang nongol, kemudian dilempari pakai batu. Batunya pun enggak boleh batu yang besar, yang tanggung-tanggung, barakallahu fikum. Iya, kalau batu yang besar sekali lempar langsung mati. Barakallahu fikum. Tapi apa menggunakan waktu yang sedang-sedang. Karena barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang berzina seluruh kujur tubuhnya itu akan merasakan kenikmatan zina tadi. Maka dia juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal dari kelezatan yang dia rasakan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga semua sekujur tubuhnya harus merasakan sakitnya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, sebenarnya barakallahu fikum, kalau dalam pandangan orang-orang kafir, sangat anti mereka. Iya. Itu namanya menyelisihi apa? Hak asasi manusia. Sangat tidak manusiawi menurut mereka. Barakallahu. Tapi dalam pandangan Allah itu sangat manusiawi. Iya. Itu sangat apa? Sangat manusiawi. Barakallahu. Baik. Iya. Karena barakallahu yang namanya perzinahan ini kalau tidak diberikan ganjaran yang memang benar-benar memberikan efek jera, sejera-jeranya, gak akan kapok itu orang. Iya bang. Kalau hanya sekedar menutup lokalisasi, iya, tidak memberikan ganjaran yang tegas kepada para pezina, sama saja. Di sana tutup, buka di sana. Di sana gusur, buka di sana. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Eceran. Gitu ya. Buka apa? Eceran. Kalau dulu tahu tempat kulaannya sana ngumpul semua. Jadi ya, setelah ditutup dia ngecer. Barakallahu fikum. Di mana-mana. Iya, di pinggir-pinggir jalan, barakallahu fikum. Baik. Iya. Justru barakallahu fikum tindakan Islam, iya, memberikan hukuman seperti itu untuk para pezina justru untuk kemanusiaan juga. Barakallahu fikum. Sebuah bangsa dan negara kalau yang namanya perzinahan itu subur di negeri mereka, rusak bangsa tersebut. Barakallahu fikum. Jadi Islam itu meluas, melihat dalam skala luas. Iya. Barakallahu. Coba lihat, kalau sudah dilakukan sekali, itu benar-benar akan memberikan efek jera, kapok, sekapok-kapoknya. Jadi para pezina itu mikir, waduh, penana nih. Iya. Ketangkep, razia, ketahuan, kelihatan, timba masuk sumur. Paham ya? Jadi yang barakallahu fikum kategori Islam, ya, orang itu berhak mendapatkan rajam. Artinya dia ini memang ketahuan berzina, barakallahu fikum, taib dengan saksi, ya, langsung melihat timba masuk sumur. Ini ya. Timba masuk sumur, tahu ya? Barakallahu fikum. Kiasannya banyak anak-anak. Barakallahu fikum. Dan dicek sudah menikah. Wah. Barakallahu fikum. Iya. Banyak-banyak taubat sudah. Dirajam. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau cuma katanya-katanya, barakallahu fikum, lihat ada laki-laki keluar dari kamar tadi atau dari rumah tersebut, barakallahu fikum, iya, dalam keadaan sudah ngancing baju dini, barakallahu fikum, datang laporan, iya, Pak fulana berzina sama si fulan, jangan macam-macam yang lapor. Iya, buktinya apa? Kamu lihat langsung, itu tiba-tiba si fulan saya lihat keluar dari rumahnya barusan ngancing bajunya begini-begini. Al-bayyina. Kalau kamu enggak punya bukti langsung timba masuk sumur, maka apa? Yang lapor tadi dicambuk. Kenapa? Karena sekali lagi Islam melindungi kehormatan seseorang. Ini nama baik orang. Kalau kamu ngomong sembarangan, enggak ada bukti yang jelas, cuma semata-mata fulan keluar dari rumah si fulana, kehormatan dia kamu jatuhkan. Iya. Sehingga Islam enggak main-main barakallahu fikum dalam melindungi kehormatan seseorang. Iya. Bahkan lebih hebat, lebih ketat dibandingkan mereka-mereka yang menyerukan yang namanya HAM tadi, hak asasi manusia. Iya. Justru Islam yang paling-paling memperhatikan yang namanya hak asasi manusia tadi. Tentunya disesuaikan dengan hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Bukan seenaknya manusia, tapi hak asasi manusia harus menyesuaikan hak asasi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum tidak gampang untuk menodai kehormatan seseorang, apalagi muslim. Barakallahu fikum. Baik. Masuk dalam kategori ini barakallahu fikum orang-orang yang melakukan ghibah. Iya. Menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaranya sesama muslim. Itu juga enggak ringan di dalam Islam. Walaupun ngomongnya ringan, wenteng, wena. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Si fulan begini, si fulanah begitu, si alan begini, si alanah begitu, barakallahu fikum. Menyebutkan kejelekan-kejelekannya, barakallahu fikum. Tanpa ada sebuah kemaslahatan di situ, barakallahu fikum. Iya, ya sekedar bahan perbincangan, oh enak. Iya, barakallahu fikum. Pokoknya kalau sudah ngomongin orang, itu memang lama, iya, sedep. Tapi kalau sudah ngomong taklim gitu ya, murojaah, tadi Ustaz kemarin ngasih faedah apa? Nah, itu cepat ngantuknya, barakallahu fikum. Iya. Hukumannya berat, seperti memakan bangkai. Barakallahu fikum. Iya. Aisyah saja radhiyallahu anha barakallahu fikum cuma mengatakan di hadapan Rasul tentang Sofiyah, "Ya Rasulullah, hasbuka Sofiyah kana wa kana." Rasul, apa sih yang kamu cari dari Sofiyah, istri beliau yang lain? Iya. Cobalah Sofiyah itu dari fisiknya demikian dan demikian. Aikosiroh. Sofiyah itu fisiknya pendek. Kalau istri yang lain kan tinggi-tinggi, orang Arab. Tapi untuk Sofiyah ini, pendek. Maka langsung ditegur sama Rasul. Ya Aisyah. Iya. Baik. Kalimatuki hadihi. Ucapanmu ini seandainya dicampur dengan lautan, niscaya lautan itu akan berubah jadi bau. Cuman ngomong gitu saja barakallahu fikum. Rasul mengatakan, ucapan kamu ini kalau kamu campurkan ke dalam lautan, lautan bisa tercemar. Iya. Melebihi kapal tanker yang meledak di tengah laut. Itu paling beberapa area saja yang tercemar, ya, yang lain tidak. Tapi kalau ghibah, satu bumi ini, lautan bisa tercemar gara-gara ghibah baunya. Itu untuk menyadarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum betapa jeleknya yang namanya ghibah. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwasanya Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau tidak ada sebuah kemaslahatan, barakallahu fikum, maka jangan berani-berani. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan oleh mereka salaf barakallahu fikum, membicarakan kehormatan orang lain itu bagaikan seorang yang berdiri di pinggir jurang. Al-kalam fi a'radin nas hufratun min hufari niran. Berbicara tentang kehormatan manusia itu seperti barakallahu fikum di ujung dari kubangan neraka. Waqafa ala syahiriha ta'ifatan. Iya, barakallahu fikum. Yang berdiri di ujung lubangan tadi ada dua kelompok. Yang pertama adalah seorang hakim, yang kedua adalah seorang ahli hadis. Bahaya. Seorang hakim itu dia enggak main-main barakallahu fikum dalam menghukumi seseorang. Kalau dia salah dalam mengambil keputusan, iya, maka dia akan menghancurkan kehormatan orang lain. Barakallahu fikum. Baik. Yang seperti ini barakallahu fikum. Iya. Pada sebagian para hakim-hakim yang ada enggak ada di hati mereka. Barakallahu fikum. Sehingga mereka ya ketika ada kasus, yang penting berapa miliar yang kamu mampu bayar. Hah? Gampang urusannya. Iya, sudah banyak kasus. Enggak paham dengan barakallahu fikum ancaman agama dalam masalah ini. Iya. Jadi miliar yang dia terima itu nantinya diganti dengan kubangan neraka, barakallahu fikum. Baik. Yang kedua adalah al-hadi, karena mereka yang memang barakallahu fikum berbicara tentang ini rawi yang lemah, si fulan dhaif, lemah, ya si fulan mungkar, barakallahu fikum, tayyib, jangan dekati orang ini, ya, orang ini memiliki pemahaman yang menyimpang, barakallahu fikum. Itu kan berbicara tentang kehormatan seseorang. Kalau dia niatannya tidak tulus, benar-benar barakallahu fikum menjaga poin yang pertama tadi, agama. Iya. Jadi yang namanya barakallahu fikum bab ilmu hadis, bab barakallahu fikum tahkim, itu kembali kepada poin yang pertama tadi untuk menjaga apa? Agama. Ya, umat ini diperingatkan dari orang-orang yang memiliki pemahaman menyimpang untuk apa? Untuk menjaga poin yang pertama tadi, walaupun harus mengorbankan kehormatan orang tadi. Kenapa? Poin yang pertama yang paling prioritas. Bayangkan ya, barakallahu fikum. Dan itu ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalam beberapa kasus barakallahu fikum beliau menjarah, menyebutkan kejelekan seseorang. Barakallahu fikum. Ketika datang kepada beliau seseorang bertamu barakallahu fikum, tayyib. Iya, beliau di situ barakallahu fikum ya menyambut orang tadi, tayyib. Barakallahu fikum. Namun ketika orang tadi pergi, maka Rasul mengatakan bisal akhul asyirah. Iya. Sejelek-jelek saudara adalah orang tadi. Barakallahu fikum. Aisyah bertanya, Rasul, kenapa tadi Anda giliran dia masuk kok kayaknya biasa-biasa saja? Kenapa enggak langsung di depannya? Gitu ya. Itu orang jelek. Tapi giliran dia sudah pulang baru ngomong itu orang jelek. Maka Rasul mengatakan barakallahu fikum, ya Aisyah, iya, tayyib. Ada beberapa orang yang dikhawatirkan kejelekannya. Artinya orang ini kalau dikontani saat itu juga, iya, dilabrak saat itu juga, maka mafsadahnya jauh lebih besar. Karena orang ini punya kekuatan, punya pengaruh di tengah-tengah apa? Pengikutnya. Barakallahu fikum. Jadi Rasul hanya memberitakan barakallahu fikum kepada orang-orang tertentu untuk berhati-hati dari orang ini. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ketika beliau barakallahu fikum berbicara tentang orang-orang khawarij, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Itu kan juga ucapan apa? Keras ya. Kasar barakallahu fikum. Kalau bahasa Jawanya apa? Kasar kan? Barakallahu fikum. Baik. Tapi tadi barakallahu fikum, karena orang tadi ya merusak akidah umat, maka ditahdir. Barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini barakallahu fikum rawan. Ya, kalau orangnya itu tidak benar-benar tulus dalam berbicara di hadapan umat, bahaya. Jadi yang menyebabkan dia berbicara itu sebenarnya tendensi pribadi. Ya. Karena ada ketersinggungan, karena ada barakallahu fikum ya, kles gitu ya, gesekan dari masalah pribadi barakallahu fikum, kemudian dicarilah masalah-masalah yang kembalinya kepada apa? Prinsip. Nah, itu yang berbahaya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya, sehingga hati-hati barakallahu fikum untuk berbicara tentang ya, kehormatan seseorang. Jadi kalau tidak ada kemaslahatan yang rajih, maka jangan berbicara. Barakallahu fikum. Dia apa tadi yang pertama poinnya? Agama, kemudian jiwa, kemudian kehormatan. Yang keempat adalah barakallahu fikum al-mal, harta. Islam juga menjaga ya harta. Barakallahu fikum. Ya, masalah harta ini ada aturannya, ada undang-undangnya di dalam Islam. Barakallahu fikum. Enggak dibiarkan begitu saja. Sekali lagi barakallahu, kalau masalah harta ini tidak diatur dengan aturan yang baku dari langit, juga kacau. Ya dah. Orang kasihan yang ngambil harta orang lain. Barakallahu fikum, merampas harta orang lain. Tapi yang ini juga enggak mau hartanya dirampas. Dia akan membalas. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya ribut, bakal perang di mana-mana. Kalau tidak diatur. Iya. Barakallahu fikum, aturan undang-undang dalam permasalahan harta diatur dalam Islam. Barakallahu fikum, ya. Tapi dalam masalah pembagian harta warisan ada aturannya. Barakallahu fikum. Tapi dalam masalah barakallahu fikum pembagian rampasan perang ada itu. Iya. Persahamnya barakallahu fikum ada aturan, yang pakai kuda dapat berapa, yang jalan kaki dapat berapa, yang datang duluan dapat berapa, ada aturannya dalam Islam. Barakallahu fikum, ya. Iya. Sehingga kalau ada yang berani mengambil harta tanpa barakallahu fikum hak, dia akan dapat hukumannya. Kalau harta tadi dia curi melebihi 1/4 dinar, maka hukumnya adalah potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an minallah. Baik, nakalan ya barakallahu fikum. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya. Barakallahu fikum. Sebagai balasan atas tindakan mereka, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ampun. Iya, dalam Islam enggak melihat siapa yang mencuri. Entah itu yang mencuri barakallahu fikum memiliki nasab yang mulia atau yang mencuri itu orang rendahan, kalau lebih dari 1/4 dinar, potong tangan. Potong tangannya bukan sembarangan juga barakallahu fikum, ada aturannya, yaitu pada pergelangan tangannya dipotong. Yang seperti ini barakallahu fikum, sama orang-orang kafir juga enggak setuju orang kafir hukum seperti itu. Itu tidak berpikir kemanusiaan namanya. Tapi pandangan Allah lain. Justru itulah. Iya, hukuman yang paling pas, sangat-sangat berpikir kemanusiaan. Dan itu sangat-sangat efektif untuk memberikan efek jera, efek kapok namanya. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau seperti itu barakallahu fikum dijamin. Iya. Maling itu untuk mengulangi tindakannya mikir berkali-kali lipat barakallahu fikum. Kalau yang ada sekarang hukum barakallahu fikum yang mereka anggap sesuai dengan HAM, habis maling motor lompat dia naik tingkat jadi maling mobil. Kenapa? Karena di penjara ketemu sama yang lebih profesional, lebih prof. Iya, enti tanggung kalau maling motor itu dosanya sama-sama maling mas, kalian bubul bang. Iya kan? Ya sama-sama dosanya maling kok. Apa yang tanggung-tanggung? Iya dong mas, iya tak ajarin sampean cara membobol bank. Hah? Gak usah pakai kunci-kunci. Jadi hacker. Hah, ya kan sampean tinggal duduk di rumah, tinggal ngotak-ngatik. Hah? Ya kan? Cuman 50 rupiah dari uang orang nasabah dunia itu kamu ambil. Iya. Satu hari kamu 1M dapat. Ngilang gak kamu? Iya juga ya. Naik level dia. Ya dah? Yang tadinya dari curi motor jadi apa? Membobol. Iya. Barakallahu fikum. Hah? Tabungan orang-orang. Itu yang ada barakallahu fikum. Dari apa? Dari penerapan hukum yang ada. Orang kafir enggak senang sekali barakallahu fikum dengan hukum Islam seperti ini. Iya, justru itulah barakallahu fikum hukum yang sangat-sangat efektif, hukum dari langit. Iya. Kalau barang-barang sekali ketangkap potong tangan, dia mikir-mikir. Iya. Ketika ada tawaran, gimana? Berani enggak? Hah? Nanti malam. Iya. ngerampok rumahnya itu gubernur misalnya, barakallahu fikum. Ya mikir-mikir, kemarin barusan dipotong, baru sembuh, mau maling lagi, waduh gimana kalau ketangkap? Ya urusanmu. Iya, siap enggak? Akhirnya dia takut, enggak jadi, barakallahu fikum. Tapi kalau gampang, paling kalau ketangkap berapa tahun? Berapa tahun? Pak Inul, hukumannya. Kalau ngerampok itu berapa tahun hukumannya Pak Inul? Hah? 5 tahun lah, 5 tahun kamu udah dapat 10 miliar. Ya, sudah tinggal dikali sama Simbo. Ya kamu enggak apa-apa lah, yang penting Simbo enak. Yang penting Simbo nyaman. 5 tahun bebas, kamu dapat ilmu baru dari senior-senior di penjara. Hah? Itu kata Pak Ibu 5 tahun, Pak. Oh, bisa diatur juga ya. Bisa diatur juga. Benar itu Pak Ibu ya. Rumus TST gitu ya. Tahu sama tahu gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa ala dzikra. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Poin yang kelima, yang terakhir adalah al-aql. Iya, al-aql. Islam itu menjaga akal. Barakallahu fikum. Islam itu menjaga akal. Oleh karena itu barakallahu fikum, hal-hal yang bisa merusak akal barakallahu fikum itu dikecam oleh Islam. Seperti apa? Khamr. Iya. Khamr itu diharamkan dalam Islam karena merusak poin yang kelima tadi. Khamr itu akan merusak akal sehat seseorang. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dengan sebab khamr ini barakallahu fikum, poin-poin yang lain itu akan ternodai. Disebutkan dalam sebuah riwayat barakallahu fikum, ya, sebagian mensahihkan, sebagian melemahkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, malaikat kan komentar, ya. Ya Allah, ngapain cipta makhluk ini, kan nanti juga akan menimbulkan pertumpahan di muka bumi. Jangan kami kan makhluk yang Allah selalu mensucikan engkau. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji malaikat tadi dan menurunkan mereka ke bumi. Barakallahu fikum, dalam wujud manusia. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ini kisahnya apa? Harut wa Marut. Ya, disebutkan dalam tafsir kisahnya Harut dan Marut. Barakallahu fikum. Ketika diturunkan ke bumi dua malaikat tadi, barakallahu fikum, dalam bentuk wujud manusia, mereka jadi dijadikan seperti manusia. Baik, kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Iya. Dan sangat iya suka. Akhirnya kedua ini mabuk cinta. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian disuruh minum khamr, enggak mau. Iya. Disuruh belum sebelumnya barakallahu fikum disuruh untuk apa? Zina dengan perempuan tadi, mengajak berzina, dia enggak mau. Disuruh membunuh anak kecil, enggak mau. Barakallahu fikum. Terakhir ditawarkan minum khamr. Dan dia berpikir minum khamr hanya kembali kepada dia. Barakallahu fikum. Akhirnya setelah dia mabuk, perempuan tadi dia zinahi dan anak kecil tadi dia bunuh. Akhirnya barakallahu fikum, ketika seorang itu akalnya tidak terjaga, maka poin yang lain akan dia nodai, kehormatan, nyawa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan itu yang terjadi. Manusia itu kalau sudah akalnya rusak, entah rusak dengan narkoba, barakallahu fikum, atau rusak dengan khamr, maka poin-poin yang sebelumnya itu akan dia rusak juga. Ya dah. Kalau sudah kecanduan, dia akan maling. Ya dah. Kalau sudah namanya narkoba, yang namanya zina itu mesti ngikut. Barakallahu fikum, ya. Kalau sudah namanya narkoba, barakallahu fikum, membunuh nyawa orang itu gak masalah, yang penting dapat barangnya. Iya. Bahkan murtad juga enggak masalah. Akhirnya apa? Rusak semuanya poin-poin sebelumnya. Makanya Islam sangat menjaga yang namanya akal. Iya. Hal-hal yang bisa merusak akal pemeluknya, barakallahu fikum, dikecam dalam Islam, diancam dengan keras. Barakallahu fikum. Makanya bagi mereka peminum khamr ada hukuman cambuk. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, fa yutraqud dinu ul ubatan liman yaslim thumma yartad. Sehingga agama ini enggak boleh ditinggalkan sebagai bahan permainan bagi orang yang masuk Islam kemudian dia murtad seenaknya. Bal yuqtal himayatan lil aqidati min at-tala'ub, bahkan orang itu harus dibunuh dalam rangka menjaga akidah Islam dari apa? Permainan seperti itu. Wa min al-murtaddin man yuqtal biduni istitabah. Dan sebagian orang-orang yang murtad, kata beliau, langsung dibunuh tanpa dimintai tobatnya. Ya, ada jenis karakter orang-orang yang murtad tanpa perlu dimintai tobatnya, langsung dibunuh. Barakallahu fikum. Wa huwa man taghalladat riddatuhu, orang-orang yang kemurtadannya itu terlalu besar. Barakallahu fikum. Ya. Jadi statement-statement dia itu, barakallahu fikum, tayyib, bukan untuk dia pribadi, tapi dia berusaha mengajak. Iya. Yang dia murtadkan itu juga enggak sedikit, ribuan. Ini sudah besar. Fa'innahu yuqtal wala yustatabu himayatan lid-din, maka orang yang seperti ini langsung dibunuh tidak perlu dimintai tobatnya dalam rangka menjaga agama. Wa himayatun li awwalid daruriyati al-khamsi allati ja'a al-islamu bihifdhiha, dan juga dalam rangka menjaga lima perkara urgen yang Islam datang untuk menjaganya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala bisawab. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu, barakallahu fikum.